Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Insyaallah pada hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan dua narasumber kita yang saya yakin sudah tidak asing lagi di telinga para pendengar, yaitu Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq MA. Hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Innahum kanu qawma saw'in fa'agraqnahum ajma'in. Yang artinya, dan kami menolongnya, yaitu Nabi Lut, dan dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semua. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas hari ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Nuh yang sebelumnya pada ayat ke-76. Pada ayat ke-76 yang lalu dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Nuh alaihi salam sehingga beliau membuat sampan, membuat kapal yang besar, dan selamatlah orang-orang yang ikut dengan beliau, dengan Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-77 ini menjelaskan wa nasarnahu, kamilah yang membela, memenangkan Nabi Nuh alaihi salam minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, dari kaum-kaum yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Betapa tidak, ketika itu orang kaum daripada Nabi Nuh mencemoohkan, mengejek, menghina Nabi Nuh yang membuat sampan di atas bukit atau membuat kapal di atas bukit. Sebab biasanya pula orang membuat kapal di pinggir laut atau di pinggir atau di dekat daripada pantai. Namun ketika Nabi Nuh menjelaskan bahwa akan datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan turun hujan dan air dari dalam bumi pun akan keluar, ya, akan terpancar sehingga terjadi banjir yang begitu dahsyat, maka kaumnya mengejek dan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang sudah gila. Tapi apa yang terjadi para pendengar yang dimuliakan Allah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam tersebut benar adanya? Nah, ini rentetan kisah yang subhanallah kalau kita lihat adalah pelajaran-pelajaran yang sangat aktual, yang penting untuk kita perhatikan hari ini. Dari kisah Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Lut, kemudian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, insyaallah kita akan membahas tentang nabi-nabi yang lain dalam surah Al-Anbiya ini. Betapa tidak, karena kalau di dalam kisah daripada Nabi Ibrahim kita melihat karakter yang kuat dari seorang pemimpin, dan begitu juga pada Nabi Lut. Nah, sedangkan Nabi Nuh, ya, kalau Nabi Lut istrinya tidak beriman, anak-anaknya beriman. Kalau Nabi Nuh, anak dan istrinya bahkan tidak beriman, begitu dalam pendapat para mufassirin dengan apa yang dia sampaikan. Artinya seorang pemimpin itu, ya, baik itu di tengah keluarganya ataupun pemimpin di tengah-tengah kaum dan masyarakatnya, adalah orang yang istiqomah dalam menyampaikan agama. Artinya dia tidak terwarnai dengan kejahatan atau dengan penyimpangan-penyimpangan oleh keluarganya. Jadi dialah yang mewarnai keluarganya, dialah yang mengarahkan keluarganya, bukan dia diarahkan oleh anak dan keluarganya. Sebab banyak pemimpin hari ini yang dia, sebenarnya bukan dia yang memimpin, tetapi istrinya atau suaminya kalau istrinya yang menjadi pemimpin, atau anak-anaknya. Sebagaimana kita selalu membaca di dalam sejarah-sejarah pemimpin besar di negara ini, konon kabarnya dari tulisan-tulisan kita membaca bahwa yang memimpin itu adalah istri mereka, adalah anak-anak mereka yang menguasainya. Kalau itu terjadi, maka kehancuran akan datang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat yang kita bahas ini, menegaskan fa'aghraqnahum ajma'in, dan kami tenggelamkan mereka semuanya, yaitu yang dusta kepada Nabi Nuh alaihi salam dan ajarannya. Dan Allah mengatakan di sini, kamilah yang menenggelamkan mereka. Jadi bukan air itu, karena air itu hanya tentara Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menenggelamkan mereka. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah dan Ustaz Fajrul Haq. Ayat 77 ini menggambarkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu pasti. Wa nasornahu, mukmin pasti ditolong Allah. Bila kaum Nabi Nuh ditolong Allah, pengikut setia Nabi Lut ditolong Allah, kaum Ibrahim yang beriman ditolong Allah. Maka di sini di awal jauh-jauh hari sebelumnya pengikut Nabi Nuh ditolong, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad pun pasti ditolong Allah. Terkadang terlambat menurut kita pertolongan Allah itu datang. Nabi Nuh setelah 950 tahun baru turun pertolongan Allah berupa air bah. Tapi pada hakikatnya pertolongan Allah itu dekat. Walaupun 950 tahun, tapi semuanya itu dekat. Wa kullu ma huwa atin. Wa kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang datang itu pasti akan datang, dan setiap yang pasti akan datang itu adalah dekat. Maka di sini lama menurut kita, tapi menurut Allah itu adalah dekat. Karena apa? Karena sebenarnya yang lama dan kekal abadi itu adalah surga dan neraka. Kehidupan kita ini sendiri pun adalah dekat. Maka selama apapun kita hidup di dunia ini, hanya sesaat. Isfid dunia ka'annaka 'abiri sabil. Hidup di dunia bagaikan menyeberang jalan. Selama apapun menurut kita, maka sebenarnya itu dekat. Tetapi di akhirat tidak ada kata akhir. Maka digambarkan satu hari usia di akhirat 50 ribu tahun usia di dunia, menggambarkan bagaimana kekekalannya. Bukan hakikatnya bisa dihitung berarti akan berakhir, tidak. Menggambarkan begitu lamanya, begitu kekalnya di akhirat. Maka kembali lagi kepada pernyataan kita, mukmin pasti ditolong Allah. Dalam kondisi apapun tinggal kita, keadaan tidak berubah, tapi perspektif kita terhadap Allah, berbaik sangka kita kepada Allah, membuat seapapun yang kita derita, apapun yang kita alami adalah kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Karena apa? Karena cintanya kepada kita, terkadang musibah perlu didatangkan untuk kita. Karena cintanya kepada kita, terkadang kasih sayangnya diwujudkannya dengan kebahagiaan untuk kita, baik dalam suka ataupun dalam duka. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, dan kita dapat menyimpulkan di penghujung daripada pertemuan kita hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela dan menolong para duat mereka yang bekerja untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya untuk menjaga dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa kita sebagai pemimpin, minimal paling tidak bagi diri kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang teguh dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bahwa apapun yang menjadi godaan kita dalam kehidupan ini, hendaklah kita istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai bencana datang baru mengingatkan kita. Bala dari Allah datang barulah mengingatkan kita, tidak. Tetapi kita berbuat yang terbaik dan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ketaatan kita dan ubudiyah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikutilah terus kajian ini, semoga bermanfaat adanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.